Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal 'arifin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, mengawali pembicaraan kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan karunia. Sebagian dari limpahan karunia itu alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, jamaah salat berjamaah zuhur. Salawat serta salam juga marilah kita bersama-sama sanjungkan kepada junjungan umat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan didikan dan arahan kepada kita, sehingga alhamdulillah berkat ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilai-nilai kebenaran sampai kepada kita semua. Dan alhamdulillah pula kita semua termasuk orang-orang yang peduli dengan semua itu, sehingga kita bisa menangkap dan memasukkannya ke dalam hati kita, dan nampaknya kita akan terus mempertahankan nilai-nilai keimanan itu jangan sampai lepas dari diri kita sampai akhir hayat kelak. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, menyikapi kehidupan sekarang banyak kita temukan hal-hal yang aneh dan nyeleneh. Seolah-olah bahwa hidup itu tidak beraturan, seolah-olah bahwa hidup itu tidak bertujuan, dan seolah-olah bahwa hidup itu adalah bukan merupakan satu misi. Padahal kalau kita ketahui, hidup itu adalah untuk mengejar lisa'adatil abadiyah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Untuk mencari kesuksesan, untuk mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Memahami konsep ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal yang namanya hidup itu sendiri, sehingga kita tidak salah kaprah menyikapi kehidupan di dunia ini. Hidup, sejak Allah mengultimatumkan, sejak Allah memberikan satu ketentuan bahwa akan menciptakan umat manusia di muka bumi ini, kemudian Allah merencanakan berapa jumlah makhluk yang akan hidup di muka bumi ini. Setelah itu, kemudian semua itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses terjadi di muka bumi, perkawinan antara ayah kita dan ibu kita itu adalah proses. Tetapi sejatinya itu adalah merupakan satu bentuk realita dari ketentuan yang Allah berikan ketika Dia memberikan satu ketentuan akan menciptakan umat manusia dalam kehidupan ini. Nah, manusia itu hidup pertama di dunia. Setelah manusia hidup di dunia, maka tidak pernah hidup itu bertepi dan berakhir. Karena kehidupan dunia itu berakhir tidak dengan kematian. Ternyata kematian itu adalah merupakan pintu untuk memasuki kehidupan berikutnya. Mati yang disebut oleh bahasa agama adalah sakaratul maut, itu bukan akhir dari kehidupan, tetapi pintu untuk menghadapi kehidupan, menghadapi kamar yang lain, menghidupi alam yang lain, yakni adalah meninggalkan dunia, memasuki kehidupan alam kubur. Sama seperti kehidupan di dunia, alam kubur pun berjalan dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian berakhir kehidupan itu. Dan sejatinya itu bukan akhir dari kehidupan. Kiamatul kubro datang sebagai pintu untuk menghadapi kamar kehidupan yang lain. Itulah yang disebut dengan kamar kehidupan yang akan kita temui setelah alam kubur adalah alam mahsyar. Setelah alam basar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka berakhirlah alam masyar, ada pintu yang akan dimasuki oleh kita. Itulah yang namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan amal kebaikan dan kebajikan kita atau amal keburukan yang ketika kita dilaksanakan. Setelah itu baru kita memasuki kehidupan akhirat. Abadan abada tidak pernah berujung kehidupan itu dan tidak pernah bertepi, tidak pernah berakhir kehidupan itu. Terus di sanalah akhir yang namanya kehidupan itu seperti itu. Orang yang bahagia akan memperoleh kebahagiaannya, orang yang sengsara akan menuai kesengsaraannya. Semua itu berlandaskan, semua itu bertumpu, dan semua itu bermodalkan semua aktivitas kehidupan kita ketika kita melakukan aktivitas kehidupan di muka bumi. Itulah makanya yang namanya dunia itu adalah mazra'atul akhirah, sebagai ladangnya akhirat. Hanya kita berbuat sekali di dalam dunia ini, maka untuk modal memasuki tahapan-tahapan atau kehidupan-kehidupan pada fase-fase berikutnya. Alangkah merananya dan alangkah sengsaranya ketika kita itu hidup di dunia, kemudian tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Di alam kubur kita akan mendapatkan siksa, di alam mahsyar kita akan mendapatkan siksa, di yaumil akhirat kita pun atau di apa namanya di alam akhir kita juga akan mendapatkan kesengsaraan. Oleh karenanya yang wajib kita sikapi adalah kehidupan di dunia. Kehidupan di alam kubur tidak perlu disikapi karena memang penyikapannya ada di dunia. Maka dari itulah kita sebagai hamba Allah yang mempunyai nurani, maka hendaknya kita mengoptimalkan nilai-nilai kehidupan dunia ini adalah sebagai mazra'atul akhirah, untuk berladang sehingga menjadi bekal kita manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menapaki kehidupan pada hari akhir kelak. Untuk menyikapi ini banyak Allah memberikan jalan. Banyak Allah memberikan ujian. Banyak Allah memberikan solusi. Tetapi kadang orang itu tidak memahami. Oleh karenanya alangkah lebih baiknya kalau umpamanya Allahumma ighfirlaha ibunda tercinta ketika meninabobokan adik-adik saya, begitu saya ingat ada satu solawat yang disebutkan oleh ibunda tercinta dengan syair-syair Jawa. Jawanya Jawa Sunda, artinya Jawa-Jawa Barat, bukan Jawa Jawa Tengah atau Jawa Timur, sehingga berbeda. Dimana bahwa di dalam syair itu dikatakan eman-eman temen wong sugi ora sembayang, Nabi Sulaiman sugi gan gelem sembayang, eman-eman temen wong susah ora sembayang, Nabi Ayub susah gan gelem sembayang. Artinya bahwa dalam syair itu dikatakan sungguh sayang ketika kita hidup di muka bumi ini jadi orang kaya, kemudian jadi orang kaya itu tidak mau melakukan sholat. Sungguh sayang kita hidup di muka bumi ini menjadi orang susah. Nabi Ayub yang begitu susahnya pun adalah mau sembahyang atau mau sholat. Sembahyang dalam tanda petik, sembahyang dalam pengertian adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika Nabi Ayub sebagai orang yang susah karena ditimpa oleh rasa sakit dan kemudian sakit itu menggerogoti tubuhnya sampai daging pun hilang dari tubuhnya hingga tinggal tulang belulang, wajar ketika dia mengadakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupan penuh dengan kesengsaraan. Wa idza masahu saru ta'ana li jambi au qa'idan au qa'iman. Artinya, ketika orang itu diberkati kesusahan, maka orang itu adalah akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada orang bertanya kepada saya, salat fardu sudah saya kerjakan, sholat sunnah semuanya sudah saya kerjakan, masih menanyakan ada sholat apa lagi setelah sunnah rawatib dan sholat sunnah nawafil. Setelah diselidik demi selidik, ternyata orang itu adalah lagi pailit, bangkrut, sehingga sholat duha dikerjakan dan lain sebagainya, sholat malam dikerjakan, masih menanyakan masih ada sholat lain gak selain sholat-sholat itu. Wajar. Tetapi bagi Nabi Sulaiman yang kemudian dia orang kaya, kenapa harus begitu? Orang-orang yang sengsara kemudian sombong tidak ada pantasnya. Apa yang mau disombongkan? Tapi orang kaya ketika sombong, nah disinilah banyak peluang-peluang untuk sombong. Rumah bagus bisa untuk disombongkan. Istri cantik bisa untuk disombongkan. Kemudian mobil bagus bisa untuk disombongkan. Dan harta banyak bisa untuk disombongkan. Tetapi apa? Nabi Sulaiman, walaupun kaya punya kerajaan yang terdiri dari emas, senantiasa ingat kepada Allah. Tetapi semua itu bukannya untuk menyesatkan diri semakin jauh dengan Allah, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ada korelasi yang cukup signifikan kalau kita berbicara dengan orang-orang Telkom ketika menyikapi syair itu. Kenapa? Mungkin kebanyakan yang namanya orang Telkom adalah ya termasuk orang-orang yang kaya. Sehingga kesempatan-kesempatan untuk sombong itu adalah besar. Nah, ketika kita menyikapi pelajaran yang digambarkan oleh Nabi Sulaiman, maka kita tidak punya kesempatan. Kenapa? Karena kita memahami tentang kehidupan. Hidup di dunia ini hanyalah satu kali. Kemudian kehidupan akan terus berlanjut dan tidak pernah bertepi. Semua kehidupan itu adalah hanya membedakan alam. Kemudian semuanya akan membawa dampak yang cukup senang atau tidak senang kepada diri kita. Begitulah yang namanya Allah untuk menyikapi orang lain jangan berbuat sombong. Banyak kemudian ayat-ayat diturunkan lewat Al-Qur'an. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Itu salah satunya. Bahwa Allah menyarankan kepada kita semua jangan berbuat sombong, karena yang namanya sombong itu adalah merupakan hal yang akan menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong. Sombong itu berbagai macam bentuknya. Pertama adalah bisa kita berpaling dengan orang lain. Merasa kita ini adalah kelompok the head, kemudian kita tidak memperhatikan orang-orang kecil. Kita menjauh dari pergaulan, kita seolah-olah bahwa hidup ini adalah tidak perlu dengan orang lain. Nah, itu adalah merupakan sombong. Atau sombong dengan kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Sehingga ilmu pengetahuan yang banyak bukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi membawa kita ke dalam kehidupan kenistaan. Semua ilmu yang kita miliki adalah untuk membuat orang lain susah. Kalau memang benar bahwa ulah bom meletus di mana-mana adalah Dr. Azhari, di mana dia adalah membawa label adalah sebagai umat Islam, alangkah disayangkannya dia mempunyai ilmu yang cukup bagus seperti itu, kemudian hanya untuk membuat keributan, kerusuhan, dan membuat ketidaktenangan di mana-mana. Nah, itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan warning supaya kita itu jangan sampai mendekati hal-hal yang semacam itu. Ingat, Nabi Sulaiman itu kaya. Tetapi Nabi Sulaiman senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman itu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata pendekatan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak cara yang dilakukan. Di satu sisi Nabi Sulaiman adalah senantiasa mengabadikan dan senantiasa melakukan dan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau melaksanakan amaliyah. Apapun bentuk amaliyah yang kita lakukan. Dan dipaparkan di dalam Al-Quran surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman melakukan aktivitasnya dengan memulai bismillahirrahmanirrahim, maka jalan terbuka lebar untuk mencapai kesuksesan. Ratu Bilqis sebagai kerajaan yang sangat besar, ditakuti dengan punya kekuatan angkatan perang yang cukup besar, bisa dikalahkan dengan tanpa melakukan proses peperangan. Hanya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kemudian Nabi Sulaiman bisa memasukkan Ratu Bilqis menjadi orang Islam. Kemudian Ratu Bilqis menjadi orang yang bersama-sama hidup dengan Nabi Sulaiman. Nah, kalau kita kemudian sebagai orang Telkom yang kemudian notabene-nya sudah banyak dikenal oleh orang sebagai orang yang mungkin bisa dikatakan super dalam masalah-masalah keduniawian, dalam hal ini adalah umpamanya masalah harta, maka alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita pun adalah meniru Nabi Sulaiman untuk senantiasa mengedepankan kehidupannya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat kantor bismillahirrahmanirrahim, mau melakukan pekerjaan bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan satu bacaan-bacaan yang diabadikan. Kemudian Nabi Sulaiman pun tidak pernah merasakan dirinya adalah sebagai orang yang super. Walaupun telah mengalahkan Ratu Bilqis sebagai satu kerajaan yang sangat besar dan mempunyai kekuatan yang cukup tidak tertandingi pada saat itu. Tetapi ketika mereka dikalahkan, Nabi Sulaiman berkata, "Qala allazi 'anduhu ilmun minal kitabi ana atika bihi qablu an yartadda ilaika tarfuk." Falamma ra'au mustaqirran 'indahu hadza min fadli rabbi liyabwani ashkuru am akfur. Dari ayat ini diberitakan bahwa ketika Ratu Bilqis masuk Islam, Nabi Sulaiman menyikapi semua ini adalah sebagai sebuah anugerah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan keutamaan Allah yang diberikan kepadaku. Semua itu adalah mempunyai tujuan liyabluwani ashkur am akfur. Apakah pemberian anugerah ini akan menciptakan diri kita menjadi orang yang bersyukur ataukah menjadikan diri kita orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barangkali sedikit mengenai uraian yang namanya kehidupan di muka bumi ini, sehingga kita dalam kehidupan di muka bumi ini senantiasa untuk merangkai kehidupan dalam bentuk senantiasa mengedepankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan adalah karena Allah. Kehidupan itu bentuknya baik dunia ataupun akhirat. Sebab kehidupan ini ada dua macam. Ada kehidupan yang dalam arti adalah mahdoh. Dan ada yang kehidupan itu dalam arti ghairu mahdoh. Kehidupan dalam arti mahdoh adalah kehidupan yang memang kita melakukan peribadatan ini sudah jelas aturannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas biasanya kita itu adalah berharap pahala dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan itu ada di satu sisi, yakni adalah pada sisi yang lainnya, kehidupan itu adalah ghairu mahdoh, adalah aktivitas kita sesama manusia. Entah itu melakukan perdagangan, entah itu melakukan berinteraksi dengan orang lain dalam hal apapun, maka kita ini adalah tidak lepas bahwa itu adalah tuntutan agama yang semuanya adalah mendatangkan pahala yang kemudian akan bisa mengangkat diri kita, derajat kita, dan kemudian menciptakan diri kita menjadi manusia yang kafa atau manusia yang sempurna. Nah, karena kehidupan itu ada dua hal yang semacam itu, maka peran kita mesti harus berhati-hati. Karena kita ini adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini adalah sebagai sopir untuk menyikapi dua kehidupan itu. Makanya Allah Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasad mudghah." Bahwa di dalam tubuh kita ini adalah ada segumpal daging. "Idza saluhat saluhatil jasadu kullu." Apabila dalam jasad kita ini atau daging yang segumpal itu adalah baik, maka baiklah jasad kita. "Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu." Apabila daging yang segumpal itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wahiya al-qalbu. Itulah adalah qalbu. Nah, qalbu ini adalah diibaratkan dalam kehidupan adalah, atau dalam kendaraan adalah supirnya. Jasad kita adalah kendaraannya. Kendaraan ini akan nyasar kemana-mana ketika sopirnya itu adalah tidak benar. Tetapi ketika sopirnya itu adalah punya anggapan yang baik, punya i'tikad yang baik, kemudian punya tujuan yang baik, insya Allah kendaraan itu akan diarahkan dengan sebaik-baiknya oleh sopir itu. Nah, hati kita ini bermuatan dua. Pertama adalah muatan mutmainnah, yang kedua adalah muatan lawwamah. Ketika menghadapi segala persoalan, hati kita senantiasa bertarung antara nilai baik dan nilai jelek. Sehingga ketika kita muncul dalam benak kita adalah senantiasa kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, bukan tidak mungkin sebagai pemenangnya adalah nafsul mutmainnah. Ketika nafsul mutmainnah yang ada, maka sopir dari tubuh kita adalah sopir yang benar, sopir yang mengetahui aturan. Insya Allah kehidupan kita akan bisa diarahkan dengan baik. Tetapi ketika kehidupan kita itu adalah dimenangkan oleh nafsul lawwamah, sopirnya adalah sopir yang tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas, sopirnya yang kemudian tidak mempunyai tujuan yang jelas, sopirnya yang kemudian ugal-ugalan, barangkali mobil itu akan dijebloskan ke sana kemari, sehingga kemudian akhirnya penyok di sana sini. Itulah gambaran kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa melakukan rihlah dalam kehidupan ini dengan membaca sejarah-sejarah para mursalin, para aulia, dan orang-orang solehin solehat, sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini adalah sebaik-baiknya. Sehingga kehidupan yang dilakukan oleh kita yang hanya berawal tetapi tidak bertepi itu adalah semuanya menapaki kehidupan-kehidupan yang menyenangkan. Di dunia kita senang, walaupun kemudian kita itu adalah hidup sengsara ataupun kita hidup nikmat. Kita dengan kekayaan akan bisa mengoperasionalkan kekayaannya adalah untuk agama. Kita diberkati oleh Allah dengan kesengsaraan, maka kita bisa melakukan kesabaran dengan kesengsaraan itu. InsyaAllah dua kehidupan itu akan bisa membantu kita melakukan atau meraih kesuksesan hidup di dalam alam kubur, hidup di alam mahsyar, dan hidup di alam akhirat kelak. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua adalah senantiasa memupuk hati kita dan senantiasa untuk mendidik hati kita untuk mengarahkannya ke dalam hal-hal yang baik. Sehingga kehidupan kita ini betul-betul terarah dan punya tujuan, hingga kehidupan yang kita lalui tidak pernah menuai kecelakaan apapun bentuknya, kesengsaraan apapun bentuknya, dan kerugian apapun bentuknya. Ridho Allah senantiasa menyertai kita apabila kita mampu mengemudikan kalbu kita dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mudah-mudahan dengan tausiah ini kita bersama-sama, khususnya untuk diri saya dan segenap kaum muslimin, untuk senantiasa melakukan pemupukan terhadap hati kita dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas Rani. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas Rani. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat.